السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Dan apa yang telah disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara dari kisah-kisah para nabi. Walamma dzakara al-qasas, ketika Allah menyebutkan kisah-kisah di surat Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara, khatama kullu qissatin, Allah akhiri setiap kisah dengan kalimat inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Selalu diakhiri dengan kalimat itu semua menjadi tanda-tanda, menjadi bukti-bukti. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan mereka tetap tidak mau beriman. Padahal bukti sudah banyak. Sudah banyak kisah Nabi dengan kaumnya. Setiap Nabi diutus oleh Allah, kemudian berdakwah, mengajarkan tauhid, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Kemudian kaumnya menentang, dan akibatnya ditimpa azab. Hampir sama kisah-kisah para anbiya dengan pengikut-pengikutnya atau dengan masyarakatnya. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum 'ad dibinasakan dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'ad, Allah timpa azab dalam bentuk angin sor-sor. 8 hari 7 malam. Nah, demikian pula kaum Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Demikian pula bagaimana kaum Nuh yang Allah habisi seluruhnya dengan doa Nabi Nuh, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Inna fi dzalika laayah. Itu semua menjadi tanda-tanda, menjadi bukti-bukti. Wama aktsaruhum mu'minin. Tapi tetap saja kebanyakan mereka tidak mau beriman. Faqassallahu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kisahkan subhanahu wa ta'ala. Ma qassa li ajlina. Allah kisahkan semua itu dalam Quran untuk kita. Untuk kalian, wahai kaum muslimin. Agar menjadi pelajaran. Kalau mereka menentang para rasul diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalian pun kalau menentang rasul akan diazab. Hanya perbedaannya, kalau dulu diazab merata, tetapi di zaman Rasulullah nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau meminta pada Allah, jangan timpakan azab kepada umatku. Bisinatin bi'ammah. Jangan timpakan adab kepada kami secara merata. Sehingga adab yang turun tidak merata. Sebagian musyrikin terkena adab, sebagian yang lain tidak. Orang kufar yang di sana Allah timpakan adab, orang-orang kafir yang di sini tidak. Tidak merata. Dan itu juga sebagai ayah. Inna fi dzalika laayah. Sebagai tanda-tanda, sebagai bukti-bukti. Padahal sesungguhnya itu rahmat Allah. Agar yang kafir yang belum kena azab bisa mengambil pelajaran dari orang kafir yang sudah kena azab. Harusnya demikian. Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Demikianlah kami akan timpakan adab yang kecil sebelum adab yang besar nanti. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Mau bertaubat. Maka Allah SWT mengatakan, laqad kana fi qasasihim 'ibratun li'ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran. Liulil albab, untuk orang-orang yang memiliki lub. Lub maknanya pemikiran, pemahaman. Memiliki lub atau memiliki lub? Mana yang benar? Tangan saya ke kepala atau ke dada? Hah? Bagi mereka-mereka yang memiliki lub, yang benar ke dada. Karena yafqah itu dengan qulub, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Berarti dengan qulub. Kata Allah, ibrah, ini pelajaran, liman liulil albab, bagi mereka yang bisa memahami, bagi mereka yang mau menggunakan hatinya untuk memahami. Maka hadisan yuftara, ini bukan dongeng. Hadisan yuftara maknanya ucapan yang dibuat-buat, alias dongeng. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita sebelum bobo, bukan cerita sebelum tidur. Ini barakallahu fikum, benar-benar terjadi. Inna fi dzalika la'ibrah. Ini kisah-kisah para anbiya menjadi pelajaran. Liulil albab. Maka hadisan yuftara. Ini bukan dusta, ini bukan dongeng. Walamma ankarallahu ala unasin min hadhil ummah. Ketika Allah mengingkari beberapa manusia dari umat ini. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah ingkari asya'a fa'aluha. Asya'a mabni karena bukan mabni, mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Allah mengingkari asya'a fa'aluha. Allah mengingkari perkara-perkara dari mereka yang mereka kerjakan. Maka teguran Allah dikaitkan oleh Allah dengan kisah-kisah yang telah lalu. Perhatikan ayatnya. Alam yatihim naba'ul ladina min qablihim qaum Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Apakah belum datang pada mereka berita-berita, kisah-kisah orang yang sebelum mereka? Qaum Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Apakah belum datang kisah-kisah orang-orang sebelum mereka? Kisah kaum Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Tsamud, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan. Dan kisah kaumnya Nabi Ibrahim dan kisah penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Apa makna ayat ini? Barakallahu fikum. Alam ya'tihim. Belumkah datang pada mereka? Artinya apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah para anbiya sebelumnya? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kaum Nuh yang ditenggelamkan? Dari kaum Tsamud yang dibinasakan? Dari kaum Ma'ad yang dibinasakan oleh Allah dengan angin sarsar? Apakah belum datang pada mereka berita tentang Fir'aun dan bala tentara yang ditenggelamkan di Laut Merah? Apakah belum datang pada mereka berita tentang kaum Madyan yang diadab? Apakah belum datang pada mereka? Ini kisah-kisah, ini pelajaran. Ini ikhwan ibn a'azakumullah menunjukkan bahwa kisah-kisah tadi menjadi pelajaran penting yang harus orang mengambil pelajaran daripadanya. Kalau kepalamu kamu benturkan di tembok dengan keras, berdarah, ngambil pelajaran enggak setelah itu? Pasti. Wah, hati-hati. Saya kemarin kebentur, berdarah ya. Taib, sekarang contoh yang lebih cerdas lagi. Kalau tadi kan setelah kebentur baru ngambil pelajaran. Sekarang tidak. Hati-hati. Kalau kebentur berdarah. Dulu si Fulan pernah kebentur berdarah. Dulu si Alan pernah jatuh dari sini berdarah. Gegar otak. Sekarang dia ngambil pelajaran bukan dari dirinya sendiri. Tapi sebelum saya benjut, sebelum saya berdarah, saya sudah mengambil pelajaran dari santri sebelumnya. Maka barakallahu fikum, yang cerdas adalah yang mengambil pelajaran dari orang sebelumnya. Yang dungu adalah, sebentar, saya coba dulu. Apa iya? Dah. Oh, iya, ternyata benar. Benjut, ya dungu namanya. Kok dicoba? Cukup dengan pelajaran orang lain. Wa hakadza barakallahu fikum, yang namanya ibrah. Yang namanya ibrah. Cukup pelajarannya dari kaum Nuhin wa Adin wa Tsamud wa kaum Ibrahim wa ashabi Madyan. Cukup pelajarannya dari mereka. Alam yatim. Belumkah datang kepada mereka berita tentang kaum Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah seluruhnya? Belumkah mengambil pelajaran dari kaum Ma'ad? Belum sampaikan pada mereka berita tentang kaum Ma'ad yang dibinasakan oleh Allah dengan tawghiyah, dengan suara yang melengking tinggi memekakkan telinga-telinga mereka dan memutus jantung-jantung mereka, dan mereka mati berserakan di rumah-rumah mereka? Wa Tsamud, dan kaum Tsamud yang mereka dikirim angin sorsor yang sangat dingin sehingga mereka mati di rumah-rumah mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sepertinya mereka itu pokok-pokok pohon kurma yang berserakan lapuk. Pokok itu batang, seperti batang-batang pohon kurma yang sudah lapuk, yang berserakan. Siapa yang menguburkan? Tidak ada. Siapa yang mau mengurus jenazahnya? Tidak ada. Karena semuanya binasa. Semuanya binasa, habis. Siapa yang mengurusi? Tidak, hancur, busuk, lapuk. Seperti a'jazun akhlin. Oh iya. Seperti batang-batang pohon kurma yang berserakan lapuk, membusuk. Sudah binasa. Su'ul khotimah. Tidak terurus, terhina, lapuk, busuk. Alam ya'tikum nabaul ladina min qablikum. Belumkah datang pada kalian berita-berita itu? Pelajaran untuk kalian. Kalau menentang Nabi, akan diazab. Barakallahu fikum. Orang yang dungu tadi, maaf saya pakai istilah dungu, supaya kalian jauhi sejauh-jauhnya. Yang nyoba, cobalah. Apa iya? Kemudian, buncur kepalanya, berdarah, gegar otak. Kalau dia sempat hidup lagi, bisa ngambil pelajaran. Iya Pak ya. Tapi bagaimana kalau ternyata dia tabrakan ke tembok, mati? Bagaimana ngambil pelajarannya? Di kuburan. Wah iya, ternyata saya mati ya. Dah, saya ambil pelajaran. Nanti kalau saya hidup lagi, saya akan hati-hati. Ya terlambat. Gak akan ada kehidupan kedua. Gak akan dibalikan lagi ke dunia. Ini barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak mengambil pelajaran ini adalah orang-orang yang dalam keadaan sangat bodohnya. Tahu kalian, ada anak-anak muda yang saya ceritakan tadi itu ternyata terjadi. Alhamdulillah salah satu mereka taubat. Dari orang taubat inilah yang kemudian ngaji cerita kepada saya. Kenapa dia taubat? Balapan motor biasa. Iya kan, balapan motor anak-anak muda biasa lah, trek-trekan. Tetapi balapan motornya adalah siapa yang duluan sampai tembok. Serius. Jadi dari sana berlima motor atau enam motor, siapa yang duluan sampai? Kan mereka ngebut semua. Yang duluan sampai, yang paling ngebut. Bagaimana ngeremnya kira-kira? Wah, ternyata mereka hebat-hebat. Ceritanya ini, kebetulan qadarullah, ngebut, begitu sudah dekat tembok, ditidurkan motornya, rodanya nabrak tembok. Hebat. Menang semua, gak ada korban. Masih cari lagi. Yang lebih bahaya lagi. Itu terlalu kecil. Taruh botol di tengah. Satu motor dari kanan, satu motor dari kiri. Dua-duanya ngebut, siapa yang lebih dulu ngambil botol ini? Karena cuma dua, yang lain nunggu, nonton. Dua-dua dulu. Keduanya ngebut dengan sekeras-kerasnya untuk mengambil benda yang sama. Yang satu mengira temannya pasti akan menghindar. Jadi dia yakin temannya pasti menghindar. Pasti takut. Yang satu juga yakin temannya pasti menghindar. Sekeras-kerasnya motor itu beradu, terlempar ke atas, dua-duanya masuk rumah sakit, yang satu koma, yang satu mati di tempat. Itu orang tadi, akhuna, jazakallahu khaira, bengong. Begitu. Tidak berkedip matanya, apa istilahnya, shock. Dua-duanya temannya mati. Cuma yang satu koma dulu, sekian lama. Yang satu mati di tempat. Dia ngambil pelajaran. Kemudian haji. Ini semua, barakallahu fikum, kecil dibandingkan apa yang sedang kita bahas. Mengapa? Itu cuma mati. Dunia. Kalau dia muslim masih sholat, masih bisa selamat. Tapi yang sedang dibahas ini adalah ajakan Rasulullah ditentang. Ajakan Rasulullah, ajakan tauhid, ajakan sunnah ditentang. Tidak mau mengambil pelajaran dari kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madyan. yang bukan hanya binasa ketika diadab di dunia, tetapi terus diadab yaumul qiyamah, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalian kalau menentang Rasul akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Lebih mengerikan mana dengan yang tadi? Kembali barakallahu fikum kepada kitab. Wa kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqussu ala ashabihi qasas. Demikian pula Rasulullah SAW mengkisahkan kepada sahabat-sahabatnya kisah-kisah. Menunjukkan apa? Kisah-kisah sejarah itu penting. Jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Baik. Barakallahu fiikum. Ayat mengisahkan kisah-kisah yang lalu, Nabi juga sama. Rasulullah SAW mengisahkan kisah-kisah min qablihim liya'tabiru bidalik. Agar mereka mengambil ibrah. Liya'tabiru mengambil ibrah. Apa saja kisah dalam hadis? Angkat tangannya. Kisah apa? Sayyid, kisah tiga orang Bani Israel. Yang satu abras, yang satu a'ma, buta, yang satu tidak tumbuh rambutnya. Tahu kisah itu? Ayo. Kisah lagi. Hadis sahih. Nah. Kisah pendeta juga ada. Pendeta Barsiso. Yang akhirnya tadinya ahli ibadah sampai mati dalam keadaan kafir. Kisah apa lagi? Masa cuma dua dari sekian banyak kitab-kitab hadis? Kisah anak muda yang belajar seher. Enggak ada yang baca. Yang ditugaskan itu juga masa lalu. Kisah telah lalu. Anak muda yang disuruh oleh raja untuk belajar seher ke tukang seher, tetapi melewati ahli ibadah, ahli tauhid. Mampir belajar. Akhirnya dia belajar tauhid, juga belajar seher. Ila akhir kisah. Kisah apa lagi? Wa kadzalika ahlul ilmi, demikian pula ahlul ilmi fi naqlihim, demikian pula para ulama dalam sirah Rasulullah SAW. Mereka menukil sejarah Nabi, menukil kisah Nabi ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, menukil sejarah Nabi dengan keluarganya, menukil sejarah Rasulullah SAW bagaimana dengan sahabat-sahabatnya, wa ma jara lahu ma'a qaumihi, dan apa yang terjadi antara Nabi dengan kaumnya, wa ma qila lahu. Tetapi barakallahu fikum, jangan lupa kisahnya. Kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Dari kisah para anbiya, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama, atau sebaliknya, kisah orang-orang yang jahat yang kemudian Allah timpahkan azab. Bagaimana kesudahannya Ja'ad bin Dirham? Tahu Ja'ad bin Dirham? Yang berakhir dengan dipenggal lehernya oleh penguasa Khalid al-Qushairi rahimahullah. Dhahu dhahayakum fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Di hari Idul Adha, sembelihlah sembelihan kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Turun dari mimbar disembelih oleh penguasa. Banyak barakallahu fikum kisah-kisah yang menjadi pelajaran. Wa kadzalika naqluhum sirat as-sahabah, demikian pula mereka menukil kisah-kisah para sahabat. Wa ma jara lahum ma'al kuffari wal munafiqin, dan apa yang terjadi antara mereka dengan orang kafir dan dengan orang munafik. Wa dzakarahum ahwal al ulama, dan juga mereka menyebutkan keadaan para ulama, bagaimana sejarah mereka, bagaimana dakwah mereka, bagaimana dimusuhinya mereka oleh musuh-musuhnya, dan apa akibat dari memusuhi ulama. Kullu dhalika li ajri ma'rifatil khair, itu semua untuk mengetahui kebaikan-kebaikan. dan untuk mengetahui kejelekan-kejelekan. Mengetahui kebaikan untuk dikerjakan, untuk diikuti. Mengetahui kejelekan untuk dihindari. Saya ulangi, untuk mengetahui kejelekan dan kebaikan. Mengetahui kebaikan untuk diikuti, untuk dikerjakan, dan mengetahui kejelekan untuk dihindari. Karena siapa yang tidak tahu kejelekan akan terjerumus di dalam kejelekan. Apa kata pepatah? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa' fihi. Saya tulis. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui syar la li syarri, tapi bukan karena kejelekan itu sendiri. Aku mengetahui kejelekan bukan karena untuk kejelekan itu sendiri, tidak. Walakin litawaqqihi, tetapi untuk dihindari. Walakin litawaqqihi. Waman la ya'rifu asy-syarra, waman la ya'rifu asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Araftu asy-syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, wa man la ya'rifu asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Aku mengenali kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi untuk dihindari. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, yaqa' fihi, akan terjerumus di dalamnya. Sehingga banyak kitab-kitab yang justru membahasnya tentang kejelekan. Bahkan sebelum kitab-kitab ditulis, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang kejelekan. Ya Rasulullah, orang-orang bertanya tentang kebaikan, dan aku bertanya kepadamu tentang kejelekan, karena aku takut terjerumus di dalamnya. Dulu kita dalam kejelekan, kemudian datang kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Beliau tanya tentang kejelekan dan tidak disalahkan oleh Nabi. Karena ini tadi, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Sehingga ada kitab yang kalian pelajari, Awa'iqut Talab. Apa itu artinya? Penghalang-penghalang mencari ilmu. Itu kan kejelekan. Loh, ngapain kita belajar penghalang-penghalang mencari ilmu? Pelajari saja cara-cara mencari ilmu dong. Iya, itu juga perlu, cara-cara mencari ilmu. Tapi penghalang-penghalang mencari ilmu harus kita tahu. Mengapa? Supaya kita bisa menghindarinya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Niscaya engkau akan selamat. Tapi kalau engkau terjerumus di dalam penghalang tadi, engkau enggak akan bisa dapat ilmu. Akan terhalang dari ilmu. Demikian barakallahu fikum. Qala fa'alam anna kathiran minar rusuli wa umamahum la na'rifuhum. Ketahuilah bahwa para rasul dan umat-umatnya, kebanyakan dari mereka, kathiran minar rusuli, kebanyakan dari para rasul dan umat-umatnya, kita enggak kenal mereka. Dan Allah lam yukhbirna anhum, karena kita tidak diberitahu oleh Allah. Karena Allah lam yukhbirna, tidak memberikan kabar kepada kita tentang mereka. Minhum man qasasnahu alaik wa rusulan na'am lam naqsushum alaik. Dijadikan footnote, kalian bawakan ayat tadi, ayat tentang wa rusulan qad qasasnahum alaikum alaika wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul-rasul yang kami kuda kisahkan atas kalian, dan ada rasul-rasul yang kami belum kisahkan pada kalian. Lakin akhbarana an 'ad, tetapi Allah sudah mengkhabarkan tentang kaum 'ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang Allah belum pernah menciptakan seperti mereka di negeri-negeri. Berarti istimewa ini kaum 'ad, tapi toh di'adzab. Faba'athallahu ilaihim hudan. Allah utus pada mereka Nabi Hud. Fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabih. Dan keadaan mereka sebagaimana Allah kisahkan dalam kitabnya. Wa baqiyat tauhid fi ashabi Hud. Maka tauhid tetap tersisa pada Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang sedikit. Ila mata, sampai kapan itu? Wallahu alam, tidak diceritakan secara rinci. Ila an udima ba'da muddah, sampai kemudian hilang, sirna setelah sekian lama. La nadri kam hi, kita enggak tahu berapa lama. Wa baqiya fi ashabil salih, demikian pula tersisa tauhid pada Nabi Saleh dan pengikut-pengikutnya. Ila an adima muddah, hingga hilang setelah sekian lama. La nadri kam hi, tidak tahu berapa lama itu. Dan begitulah seterusnya. Allah utus para anbiya, Allah kisahkan secara ringkas, secara rinci, yang semuanya barakallahu fikum hampir sama modelnya. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan, ditegur oleh nabinya, diajak pada tauhid, yang menerima hanya sedikit, sisanya menentang, kemudian diazab. Assalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.